Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Tayyib. Taqaddam inda akhina Faris. Mawjud. Ah? Jaga. Naam, Faris. Brau. Brau atau bro? Hah? Brau. Duqala atana Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun wa ma'ahu sabiyyun faja'ala yadumuhu ilayhi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam atarhamuhu qala na'am qala fa Allahu arhamu bika min kabihi wa huwa arhamur rahimin. Ayib. Selanjutnya siapa? Mujahid. Mujahid muda. Mana orangnya? Buton. Muhu ilaih faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam atarhamuhu qala na'am Allah qala Allahu arhamu bika min kabihi wa huwa arhamur rahimin. Hasan. Ayib. Yang juara sepak bola, juara satu membaca semua tim, yang juara satu sepak bola membaca semua. Jangan malu-malu. Poli, yang juara poli, ya Kraun, ayo, juara satu, enggak ada. Yang belum berdiri, yang juara poli, siapa saja timnya, yang juara sepak bola juga, memborong berarti, hah? Iya, yang juara poli, yang juara sepak bola juga. Tayyib. Tarik tambang. Yang juara tarik tambang. Ayo berdiri. Yang sudah membaca tidak usah berdiri, yang belum saja. Insyaallah. Tayyib indal baqin falyaqra'u. Thank you. Sampai mana udah? Terus? Faja'ala yadhumuhu. Asyad. Idza rahimtaha. Faqala. Atarhamuhu. Arhamu bika. Wahuwa. Taib. Ahsantum barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babu rahmatil baha'im. Bab menyayangi hewan-hewan. Barakallahu fikum. Beliau rahimahullahu ta'ala masih dalam pembahasan seputar masalah rahmah, kasih sayang, di mana beliau menyebutkan satu persatu barakallahu fikum hadis yang berbicara tentang kasih sayang, baik itu secara umum ataupun secara khusus. Beliau telah menyebutkan kepada kita tentang kasih sayang kepada barakallahu fikum orang-orang yang lebih kecil daripada kita, kasih sayang barakallahu fikum kepada keluarga. Dan ternyata di dalam Islam kasih sayang itu juga bukan untuk manusia saja, tapi juga kasih sayang disyariatkan di dalam Islam barakallahu fikum untuk menyayangi hewan-hewan sekalipun. Ya, dianjurkan, disunahkan untuk menyayangi hewan-hewan tersebut barakallahu fikum. Tayyib. Kita lihat beberapa hadis yang akan beliau sampaikan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ismail. Ismail di sini siapa? Ramadan. Ismail ibnu Abi Uwais. Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Dan dia ini adalah barakallahu fikum ibnu ukhti Malik, putra dari saudarinya Imam Malik, keponakan Imam Malik. Jadi Imam Malik itu adalah khal, paman dari Ismail ibnu Abi Uwais. Barakallahu fikum. Tayyib. Walahu akhun ismuhu Abdul Hamid. Dan dia punya seorang saudara yang namanya Abdul Hamid, Abu Bakar. Kunyahnya Abu Bakar, masyhurun bi kunyatihi. Abdul Hamid ini lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Bakar ibnu Abi Uwais. Barakallahu fikum. Iya. Waqat ra'a anhu, dan Ismail meriwayatkan darinya. Ismail meriwayatkan dari saudaranya ini barakallahu fikum. Wa huwa thiqatun, dan Abu Bakar adalah rawi yang thiqah. Waqad akhrajahul Bukhari fi Adabil Mufrad, dan Imam Al-Bukhari juga mengeluarkan riwayatnya dalam Adabul Mufrad, tepatnya pada hadis nomor 53. Tayyib. Hadis nomor 53 itu ada periwayatan Ismail ibn Abi Uwais dari saudaranya, ya, an akhihi, yaitu Abdul Hamid Abu Bakar ibn Abi Uwais barakallahu fikum. Qala haddathani Malik, berkata Ismail telah menghabarkan kepadaku Malik, yaitu pamannya Imam Malik bin Anas bin Malik Barakallahu fikum. Al-Himyari Al-Asbuhi. Tayyib. Barakallahu fikum. Himyar ini nisbah di daerah mana? Palestina, Mesir, Irak, Kufah, Basrah, atau Syam, Ahmad Padang, Himyar, Yaman. Iya, Himyar itu dari suku Yaman. Barakallahu fikum. Tayyib. Thiqatun. An Sumai, dari Sumai, Maula Abi Bakar. Tayyib. Sumai ini tasghir. Iya. Sumai Maula Abi Bakar Abdurrahman ibni Abdurrahman ibni Al-Harith. Maula Abi Bakar ibni Abdurrahman ibni Al-Harith. Sumai ini adalah maulanya Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith. Siqatun. Baik. Nama yang cukup unik ya, bisa dimasukkan dalam daftar nama. Ya, yang belum punya nama hijrah atau belum punya kunyah bisa pakai ini, Abu Sumai. Gitu ya. Atau namanya Sumai. Barakallahu fikum. Thiqatun. An Abi Salih As-Samman. Dari Abu Salih As-Samman. Siapa namanya Abu Salih As-Samman? Abdul Bar Muhaimin Zakwan. Iya, Zakwan Az-Zayyat. Zakwan Az-Zayyat. Barakallahu fikum. Tayyib. Nisbahnya kepada profesi. Gitu ya, nisbahnya kepada profesi. Barakallahu fikum. Karena beliau usahanya adalah penjual minyak. Minyak samin, minyak zaitun. Barakallahu fikum. Tayyib. Barakallahu fikum. Rawa'anhu banuhu. Rawa'anhu banuhu. Yang meriwayatkan dari Abu Salih ini adalah putra-putranya. Jadi Masya Allah, putra-putranya Abu Salih ini termasuk juga ahli hadis. Iya. Sama seperti ayahnya barakallahu fikum. Tayyib menggeluti bidang yang sama, periwayatan hadis. Tayyib. Di antara nama-nama putra beliau yang mengambil riwayat dari sang ayah adalah barakallahu fikum Salih. Ya, Salih. Kemudian Abdullah wa Suhail. Salih, Abdullah wa Suhail. Suhail. Barakallahu fikum. Dan terkadang Imam Bukhari mengeluarkan riwayat-riwayat mereka. Abdullah bin Abi Salih atau Suhail bin Abi Salih atau Salih ibn Abi Salih. Tayyib. Zakwan Abu Salih thiqatun. Thiqatun sabatun. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Barakallahu fikum. Apa nisbahnya Abu Hurairah? Ya Abu Hurairah, maujud? Abu Hurairah, maujud? Apa nisbahnya Abu Hurairah ini? Al-Himyari atau Asy-Syami atau Al-Kufi atau Al-Basri? Apa nisbahnya Abu Hurairah? Al-Pangkalan Bun? Apa nisbahnya Abu Hurairah? Mu'iz. Hah? Ad-Dausi. Ya, Abu Hurairah Ad-Dausi. Nisbah kepada apa itu? Suku, iya, suku Daus. Barakallahu fiik. Tayyib. Yamani. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bercerita. Bainama rajulun yamshi bitariqin ishtadda bihi al-atashu. Baik. Ketika ada seseorang yang dia berjalan, di tengah-tengah perjalanan dia merasakan rasa haus yang sangat. Barakallahu fikum. Baik. Dalam sebagian riwayat, waqad akhraj al-Bukhari anhu, dalam sebagian riwayat Imam Bukhari mengeluarkan dari Abu Hurairah fi bad'il khalqi, pada kitab bad'ul khalqi, permulaan penciptaan, dalam Sahih Bukhari. Tayyib. Yaitu dengan keterangan yang sedikit berbeda. Ghufira limra'atin mumisatin. Ghufira limra'atin mumisatin. Di dalam Sahih Bukhari kejadiannya itu terkait dengan seorang wanita pelacur. Ya. Tayyib. Dan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kasusnya hampir sama dengan laki-laki tadi. Barakallahu fikum. Tayyib. Jadi ketika dia sedang barakallahu fikum merasakan haus yang luar biasa di sebuah tariq, dalam sebagian riwayat bifalatin, tayyib, bifalatin, yaitu di sebuah padang pasir. Wa fi riwayah yamshi bitariqi Makkah. Yamshi bitariqi Makkah. Dalam riwayat yang lain ditambahkan keterangan dia berjalan di jalan menuju Makkah. Barakallahu fikum. Sehingga di situ mendapatkan tambahan keterangan, maksudnya dia berjalan di padang pasir, barakallahu fikum, yang sangat terik, dan saat itu perjalanan menuju Makkah. Tayyib, dia sangat kehausan. Fawajada bi'ran fanazala fiha. Ternyata dia berhasil mendapatkan sebuah sumur, maka dia pun turun ke dalamnya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sumur di sana beda dengan sumur di sini ya. Kalau di sini sumurnya barakallahu fikum sumur bor ya, enggak bisa dituruni barakallahu fikum. Tapi di sana kayak ada tempat khusus untuk mengambil air. Turun. Fasyariba thumma kharaja. Maka dia pun minum dari air sumur tersebut, setelah itu dia keluar. Fa'idha kalbun yalhas. Ternyata dia mendapati ada seekor anjing yang yalhas. Yalhas yukhriju lisanahu minal atosh. Yukhriju lisanahu minal atosh. Maksudnya yalhat adalah dia mengeluarkan lidahnya karena kehausan. Baik, ya. Dia mengeluarkan lidahnya karena kehausan. Ya'kulu as-sara minal atashi. Dalam keadaan anjing tadi sedang memakan sara. Sara ait turabun nadi. Sara maknanya adalah at-turabu an-nadi. Turab itu barakallahu fikum, iya, pasir, an-nadi yang lembab. Baik. Jadi karena sangat hausnya barakallahu fikum, iya, enggak ada air yang bisa dia minum, akhirnya dia menjilati pasir yang lembab. Iya. Barakallahu fikum, untuk meredakan rasa hausnya. Faqala ar-rajul, maka laki-laki tadi berkata, laqad balagha hadza al-kalbu minal atashi mithlal ladzi kana balagani. Sungguh anjing ini telah merasakan haus seperti haus yang aku rasakan. Fanazala al-bi'ra famala'a khuffahu thumma amsakaha bifihi. Maka orang tadi kemudian turun kembali ke sumur dan dia memenuhi, iya, sepatunya. Karena enggak ada alat penampungan, enggak ada timba di situ. Iya, enggak ada juga daun-daunan, ya sudah pakai sepatunya. Sepatu sana kan dari kulit. Gitu ya. Barakallahu fikum, dan agak panjang. Iya, beda dengan sepatu di Indonesia. Gitu ya. Jadi khuf agak panjang. Jadi bisa diisi jadi timba. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian barakallahu fikum, dia berikan ke mulut anjing tadi. Fasaqa al-kalba, maka dia pun memberikan air tadi kepada sang anjing. Barakallahu fikum. Tayyib. Fi riwayah hatta arwahu. Hatta arwahu. Dalam sebagian riwayat disebutkan sampai dia membuat anjing tadi merasa puas. Iya. Tayyib. Jadi bukan hanya satu kali, tapi barakallahu fikum sampai anjing tadi benar-benar puas dan hilang dahaganya. Tayyib. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Maka Allah pun mensyukuri, iya, tindakan orang tadi, dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Barakallahu fikum. Tayyib. Qalu, maka para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajran. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami punya hewan-hewan peliharaan, apakah itu juga akan mendapatkan pahala? Ya, tadi kan hewan liar, kalau kita kasih makan dapat pahala. Terus bagaimana kalau yang kita pelihara sendiri? Hah? Yang melihara kambing, sapi, apalagi kucing, ya, burung, barakallahu fikum. Apalagi hewan? Ayam, apalagi? Tokek. Ya, miara tokek, barakallahu fikum. Atau yang semisal dengannya, apakah juga dapat pahala kalau yang dikasih makan itu adalah peliharaan kita sendiri? Qal, maka Rasul mengatakan, fi kulli dhati kabidin ratbatin ajrun. Ya, dalam setiap, ya, makhluk yang memiliki hati, barakallahu fikum, akan mendapatkan pahala. Gitu ya. Jadi setiap makhluk hidup yang Anda sayangi, yang Anda kasihi, yang Anda rawat, yang Anda ramut, barakallahu fikum, maka Anda akan mendapatkan pahala. Gitu ya, Ikhwan ya. Misal kalian di tengah jalan menemukan seekor anak kucing. Nah, ini sering kejadian. Ngeong ngeong gitu ya, dia teriak-teriak, enggak ada ibunya. Barakallahu fikum. Iya, kelihatan sekali kucing ini sangat kelaparan. Pernahkah kalian mampir sebentar gitu ya, mengambil anak kucing tadi dibawa, barakallahu fikum, dikasih makan, dikasih minum gitu ya, dirawat sampai dia benar-benar sudah bisa mencari makan sendiri? Atau justru kita malah cuek saja, Iya. Barakallah. Enggak ada rasa iba, enggak ada rasa kasihan. Barakallahu fikum. Mana yang lebih sering? Yang kedua kayaknya lebih sering. Gitu ya. Barakallahu. Itu sebuah kejadian barakallahu fikum. Iya. Yang sebenarnya itu adalah peluang bagi kita barakallahu fikum untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebanyakan kita lebih sering untuk membuangnya. Gitu ya. Taib. Tahu-tahu di depan rumah sudah ada satu kardus yang isinya anak-anak kucing tadi. Siapa buang anak kucing di sini? Enak sekali dia. Iya, berbuat tidak mau bertanggung jawab, gitu ya. Barakallahu fikum. Sama dia dilempar ke tempat yang lain. Barakallahu fikum. Taib. Iya. Itu barakallahu fikum tindakan yang iya, tidak berperi kehewanan. Ya, bukan berperi kemanusiaan tapi apa? Tidak berperi kehewanan. Barakallahu fikum. Taib. Iya. Tindakan yang baik. Barakallahu fikum. Kalau Anda merasa ini kucing kalau kita buang, iya. Siapa yang akan barakallahu fikum perawat dia? Iya, wong ibunya enggak ketahuan. Hah? Tahu-tahu brol gitu ya, ada di depan rumah kita, enggak tahu siapa ibunya, enggak tahu siapa ayahnya. Baik, ya sudah dirawat barakallahu fikum. Ingat ya, dirawat sampai dia sudah cukup besar, bisa mencari makan sendiri. Kalau Anda iya, merasa sudah cukup silakan barakallahu fikum, tapi kalau Anda merasa sayang, ya sudah kayak anak sendiri, baik, ya sudah dirawat. Barakallahu, itu pahalanya besar. Pahalanya besar barakallahu fikum. Tayyib. Al muadzin yuadzin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة على الصلاة حي على الفلاح أكبر الله أكبر لا إله إلا الله طيب kita lanjutkan. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama adalah fihi al-hathu 'ala al-ihsani ila al-hayawan. Fihi al-hathu 'ala al-ihsani ila al-hayawan. Di dalamnya terdapat anjuran untuk berbuat ihsan kepada hewan-hewan. Ya, itu umum, barakallahu fikum, baik itu hewan yang memang kita pelihara atau hewan-hewan liar yang ada di sekitar kita. Illa ayyakuna ma'muran biqadsdihi. Ya, kecuali hewan-hewan yang memang kita diperintahkan untuk membunuhnya. Kal hayah, seperti ular. Iya, barakallahu fikum. Baik. Ketika mendapati ular mungkin di sekitar pondok, barakallahu fikum, maka tidak mengapa untuk dibunuh, barakallahu fikum. Karena memang kita diperintah untuk membunuhnya. Kecuali untuk ular yang masuk ke dalam rumah, ada barakallahu fikum tindakan sendiri, yaitu tidak boleh langsung dibunuh tapi diperintahkan untuk keluar sebanyak 3 kali. Kalau dia masih tetap barakallahu fikum tidak mau keluar, maka baru boleh dibunuh. Wal akrab, demikian juga kalajengking. Iya, kita diperintahkan untuk membunuhnya. Barakallahu fikum. Baik. Bagaimana dengan tikus? Hah? Gimana tikus? Apakah kita sayangi juga? Tikus termasuk. Iya. Dia termasuk hewan yang merusak. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Dan juga hewan yang kotor juga pembawa wabah atau penyakit. Iya, sehingga tidak mengapa untuk dibasmi, barakallahu fikum. Tayyib. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil adalah wa fihi al-hassu 'ala al-ihsani ila an-nas. Wa fihi al-hassu alal ihsani ilan nas. Baik, di dalamnya terdapat anjuran untuk berbuat ihsan kepada manusia. Iya. Secara umum, barakallahu fikum. Baik. Baik dia itu muslim ataupun kafir. Baik dia itu barakallahu fikum tayyib, bir ataupun fajir. Iya. Dan bentuk ihsannya barakallahu fikum bihasabihi, sesuai dengan keadaan orang tersebut masing-masing barakallahu fikum. Tayyib. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu ta'amaka illa taqi. La ya'kulu ta'amaka illa taqi. Hadis ini secara zahir memberikan kesan membatasi. Iya. Jangan sampai makan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa saja. Iya, jangan memakan makanan yang ada di rumahmu melainkan orang-orang yang bertakwa saja. Seolah-olah hadis ini memberikan barakallahu fikum pembatasan, ya. Jadi kita enggak usah ngasih makan kepada barakallahu fikum orang yang lain kecuali orang yang baik-baik gitu ya. Santri-santri diundang makan gitu ya, barakallahu fikum, atau ikhwan-ikhwan, tayyib. Adapun yang lain enggak pernah. Iya, barakallahu fikum, dia kasih makanan yang ada pada dirinya, barakallahu fikum. Tayyib. Bagaimana mengkompromikannya barakallahu fikum? Kalau disebutkan dalam hadis tadi, ini anjing. Ya, anjing ini termasuk hewan yang najis. Tapi ketika dia dikasih makan, dikasih minum, mendapatkan pahala. Maka dijawab al-muradu bihi ta'amud da'wah la ta'amul hajah. Al-muradu bihi ta'amud da'wah la ta'amul hajah. Yang dimaksudkan oleh sabda Nabi di sini adalah ta'amu da'wah, makanan yang memang diundang secara resmi. Gitu ya. Janganlah Anda berikan melainkan kepada orang-orang yang bertakwa saja. Kalau Anda ingin mengundang makan, ya, undanglah orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, barakallahu fikum. Adapun ta'amul hajah itu umum, bisa Anda berikan kepada siapapun. Ya. Barakallahu fikum, melihat ada orang barakallahu fikum, iya, apa, orang bule yang ngemis gitu ya, kasih enggak apa-apa. Barakallahu fikum. Ada Ustaz? Ada. Iya, kemarin barusan ketangkep di Surabaya dari Jerman, Masya Allah. Barakallahu fikum, iya, ngemis di Indonesia, ngemis, barakallahu fikum. Baik, enggak apa-apa. Ketika lihat si fulan jalan sama si Alan, dia marah. Gitu ya, aku gak seneng kamu jalan sama dia. Nah, itu sudah tercela, berdosa. Iya, barakallahu fikum. Sehingga yang demikian harus barakallahu fikum diterapi. Iya, barakallahu fikum. Baik. Hati-hati ikhwan. Iya, begitu juga yang akhwat. Juga terkadang barakallahu fikum ada kecenderungan barakallahu fikum dengan sesama jenis, iya, baik. Karena memang yang namanya syaitan, dia tidak akan pernah menyerah, iya. Barakallahu fikum. Tahu yang namanya santri itu susah kalau godanya dengan lawan jenis, gitu ya. Imannya kuat-kuat, sab, gitu ya. Baik. Jadinya apa? Digoda dengan sesama jenis. Barakallahu fikum, iya. Baik. Ada yang seperti itu. Allahumma musta'an wa alaikum. Barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi kita mengingatkan kepada para talabah, ya, kerjasama, ya, saling membantu, ta'awun untuk memperbaiki karakter teman-temannya. Kalau tahu teman-temannya punya karakter yang tidak baik, barakallahu fikum, yang tidak terpuji, maka diperbaiki, barakallahu fikum. Tayyib. Hewan apa yang paling disenangi oleh Rasul? Kucing. Iya, kucing termasuk hewan yang disayangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik.